Okay. Semakin terasa mantap kopi luwaknya ya. Soalnya kita minum sambil ditemani oleh tawarnya Bang Kavi. Tapi ngomong-ngomong Bang, saya boleh nanya gak sama lu? Pernah gak melakukan pengukuran berapa desibel kekuatan dari ketawa lu? Enggak. Ya kan? Habis ini ketawanya luar biasa banget gitu loh. Sampai gue nih headphone gue udah wah gitu. Kagak ada yang pernah ngukur tuh. Ya mungkin bisa jadi diukur, jadi masuk Guinness Book of Record ya. Oke, silakan kalau ingin sharing bersama kita, masih banyak kesempatan ya. Kita bicara mengenai marketing kejanggalan. Anda mitra bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Bandung, dan Yasik FM Yogyakarta. Di akhir sesi nanti Bang Kavi juga akan memberikan special gift untuk Anda ya, buku bestseller dari Bang Kavi plus t-shirt. Silahkan 633-9160-0810 pas FM dan SMS online 0816-924-924. Kita bicara kopinya tadi sudah oke ya, sudah dalam. Nah, setelah itu tadi sempat ngomong sesuatu yang ngangenin tadi tuh Bang, yang bau-bau tapi dicari orang gitu. Coba kalau kita bikin oseng-oseng telur puyuh gak pakai pete gitu kan, kayaknya kok ada yang hilang gitu ya. Itu apa lagi dengan fenomena yang ini? Iya, jadi kalau di Asia, orang-orang Barat itu nggak ngerti gitu loh bahwa kita punya kegemaran. Buat. Kegemaran untuk menikmati semua yang tidak nyaman gitu loh. Semua jadi, yang tidak nyaman. Membuat heboh. Iya, jadi misalnya durian, orang Barat nggak tahan sama baunya durian. Mereka menganggap bahwa durian itu bau banget gitu loh. Di pesawat juga dilarang ya kita bawa ya. Tapi kita kan doyan banget gitu loh. Nah, pete sih kalau dimakan baru kemudian mulut kita bau dan kemudian ketika besoknya baru bau gitu loh. Tapi yang mungkin yang sangat menarik dan memang kenapa kok kita begitu, padahal kan orang mengatakan biasa-biasa aja, tapi kenapa gitu loh, itu menjadi suatu kegilaan tersendiri gitu loh, bahwa itu memang enak gitu loh. Nah, terus yang paling gila adalah sebenarnya jengkol. Itu saudaranya pete tadi ya, sama-sama punya bau. Itu masaknya nggak gampang. Karena jengkol itu kalau nggak bisa masaknya, orang bisa kejengkolan gitu loh. Dimana orang akhirnya akan sangat, sangat susah. Menderita sekali untuk membuang ke belakang gitu loh. Dan untuk dan itu akan sangat sakit sekali gitu loh. Jadi kan itu menurut ceritanya ya, orang yang ahli, sangat ahli memasak jengkol gitu loh, itu biasanya jengkol disimpan atau diperam di pasir itu antara 24 jam sampai 48 jam untuk memastikan dia tidak mengalami kejengkolan, untuk menghilang itunya, racunnya. Tapi kan ini kan kita bilang dong, bagaimana mereka tahu gitu kan. Ini pasti adalah sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh, dan mungkin ditemukan secara tidak sengaja. Oh, jadi rupanya begitu, saya baru tahu dari Anda loh. Jadi kalau mau masak jengkol, disimpan dulu di pasir. Diperam di pasir 24 jam sampai 48 jam. Besoknya lagi udah gak kepengen makan jengkol kali Bang. Tapi begitu ceritanya. Hasilnya luar biasa ya. Tapi kan yang menarik adalah jengkol itu disukai di hampir di Sumatera dan di Jawa gitu loh. Jadi kalau di Sumatera mungkin di Balado, kalau di Jawa di Semur. Semur ya, Betawi semur jengkol. Waduh, mantap. Pak Tobing, selamat sore. Selamat sore. Ya, silahkan Pak Tobing. Ya, ini baru gabung nih, mau nanya tentang kopi luwak nih. Oke. Ada beberapa macam kopi luwaknya. Satu yang liar, yang satu yang tangkaran. Nah, saya lagi coba bedain. Dan saya juga coba cari di pasaran-pasaran yang ada. Ternyata memang sangat langka ya, khususnya untuk kopi luwak Arabica. Tadi Bang Kavi bilang memang luwak ini terkenal sekali di Indonesia ya, tapi sangat jarang yang kita temukan. Nah, saya coba kontak di daerah-daerah, memang untuk menemukan yang liar itu sangat susah. Nah, ini dari sisi harga memang minta ampun nih Bang Kavi. Kemarin saya coba beli 9 gram aja, itu harganya 200 ribu. Satu gelas itu ya. Nah, ini fenomena ini gimana ya, kita bisa coba lihat ya, kira-kira dari sisi harga kok sangat mahal, apakah karena langkanya, apakah karena kualiti yang dia luak makan itu. Kira-kira gimana Pak Pengapin? Ya, baik, terima kasih. Apakah mahal itu karena tadi kualitasnya itu, atau memang diciptakan image itu sehingga menjadi mahal? Iya, jadi kan sekarang katanya banyak luwaknya itu akhirnya sengaja ditangkar. Jadi luwaknya itu ditaruh di kandang gitu loh. Terus kemudian luaknya itu diberi makan kopi gitu loh. Dan kemudian petani tinggal mengutin aja kotorannya besoknya atau lusanya gitu loh. Kalau menurut saya itu kagak aci. Kenapa kagak aci? Karena justru sebenarnya seninya adalah luwak itu makan yang paling matang gitu loh. Kalau kita yang memberi makan kepada luwaknya, kita kan kagak memilih yang matang aja. Justru kan sebenarnya mengapa kopi luwak itu menjadi sangat unik adalah kepandaian si luwak itu memilih kopinya yang paling matang itu mah, karena yang kopi yang enggak matang sama dia kagak makan. Okay. Jadi dia hanya memilih, jadi dia bukan memilih ini tapi dia memilih yang the best coffee gitu loh. Oke. Okay. Baru kemudian besoknya keluar di apa pekarangan kebun kopi. Nah, itu yang menurut saya yang mestinya asli dan itu memang sangat langka gitu loh. Nah, menurut website ya yang di London itu mereka supply mereka cuma 500 kilo per tahun. Oh. Per tahun hanya 500 kilo. Jadi makanya sangat mahal sekali. Oke. Okay. Gitu mungkin enggak besok luwaknya diajarin gitu, kasih kopi banyak gitu, lu pilih yang matang-matang, yang belum matang ambil lagi yang matang ini. Nah, yang saya tidak setuju adalah bahwa keaslian dan legenda dari kopi luwak ini mesti kita jaga gitu loh. Sehingga kalau tidak kita jaga dan sekarang di mana-mana kita bisa menemukan kopi luwak karena orang memanfaatkan harganya mahal gitu loh. Dan ya karena mereka tahu bahwa kopi luwak tuh rasanya kayak gini. Nah, mereka berusaha untuk mencari biji kopi yang paling baik, kemudian di roast atau difermentasikan mirip seperti itu gitu loh, dan kemudian dijual kopi luwak sebagai kopi luwak. Karena tidak semua orang adalah ahlinya di kopi luwak dan kita tidak punya reference gitu loh. Kopi luwak rasanya seperti ini. Gitu loh. Okay. Jadi saya waktu pertama kali minum kopi luwak, waktu saya ditanyain, gimana rasanya? Saya juga gak bisa jawab. Okay. Karena menurut saya, kopi luwak pertama yang saya minum, rasanya bisa-bisa aja. Oh. Baru kemudian ketika saya menemukan kopi luwak yang asli dan saya nyoba sendiri, baru saya bilang, wah ini memang beda gitu loh. Jadi kita gak punya reference kopi luwak itu seperti apa gitu loh. Oke. Kalau kita bicara seperti itu, kalau di marketing, Bang, itu kan ada sesuatu yang juga bisa kita ciptakan ya. Ini kebetulan, sesuatu kebetulan dan positif sekali hasilnya. Nah, ada juga barangkali ketika kita bicara mengenai satu produk, ya, ketika kita kemas dengan kemasan yang mungkin kurang menarik, produknya isinya sama, tapi dengan kemasan yang lebih menarik, bisa menjadi harga yang, komparasi harga yang sangat jauh berbeda. Ini apakah masuk marketing kejanggalan juga yang kita ciptakan? Nah, ini dia. Ini katanya, kata gosip nih ya, adalah salah satu di antaranya adalah di tempe. Tempe? Tempe. Jadi, tempe itu kan menurut beberapa orang, itu tidak higienis katanya. Diinjek-injek, dia bikinnya ya. Oke, okay, terus? Jadi di luar negeri itu tidak diinjek-injek. Ada tapi mesinnya? Ada mesinnya. Terus? Tapi katanya, lebih enak yang diinjek-injek. Bukan itu saja, katanya tempe yang di luar negeri yang menggunakan mesin itu katanya ada beberapa trace element itu yang tidak ada katanya, berbeda dengan tempe Indonesia. Okay. Jadi akhir katanya istilah kata lah kalau obat tempe Indonesia yang diinjak-injak itu lebih mujarab. Oke, okay, baik, ada penelpon. Pak Dono, selamat sore. Sore. Silahkan Pak Dono. Ya, Bang, mau nanya dong, itu kopi luwak bahasa Inggrisnya apa sih? Gak pernah dengar nih. Bahasa Inggrisnya kopi luwak? Karena ini, ada lagi nih yang janggal nih. Katanya ada restoran yang bentuknya toilet, piringnya toilet, segala macam toilet. Bentuk makanannya juga seperti yang di toilet. Oh. Pernah dengar gak lu, Bang? Iya, pernah. Iya, oke. Nah, ini masuk marketing jalan atau enggak? Nanti kita jawab setelah break ya, Bang.